بأهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sundawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Adabul Khitbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Amr ibn Abdul Mun'im Salim Hafidhullah Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada beberapa keterangan yang ingin saya bacakan untuk melengkapi apa yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, catatan untuk halaman 25 tentang kisah ibunda Zainab binti Jahsyin yang dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bercerai dari Zaid bin Harithah. Ya, dan yang beliau mengatakan ketika mendapatkan kabar kalau dilamar oleh Nabi, ma'ana bisani atin syai'an hatta u'amira rabbi faqamat ila masjidiha. Aku tidak akan melakukan sesuatu sampai minta saran pada Rabbku. Lantas beliau berdiri ila masjidiha pada tempat solatnya. Yang ini diberi judul bab oleh An-Nasa'i, solatul mar'ati idha khutibat. Salatnya seorang perempuan jika dilamar, kemudian istikharah meminta pilihan kepada Rabbaha Rabbnya. Maka hadisnya adalah dari Anas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala inqadat iddatu Zainab, tatkala telah selesai masa iddahnya Zainab, yaitu dari ditalak oleh Zainab binti Harithah radhiallahu anhuma. Dan beliau adalah Zainab binti Jahsyin. Ibu beliau adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsyin dalil bolehnya nikah dengan sepupu. Karena Zainab binti Jahsyin adalah sepupu Nabi, anak ammahnya Nabi, bibi dari jalur bapak. Pada awalnya Zainab ini dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid ibn Harithah radhiallahu anhuma dengan mahar yang cukup mahal. Mahar yang diberikan oleh Zaid kepada Zainab 10 dinar ditambah 60 dirham ditambah khimar kerudung ditambah milhafah jilbab panjang ditambah dirak long dress ditambah 50 mot gandum ditambah 10 mot tamar. Banyak sekali. Ragamnya aja banyak. Ini berapa umur pernikahan Zainab dengan Zaid? Famakasat ingdaha qariban min sanatin aw fawqaha. Ini kurang lebih 1 tahun atau lebih sedikit. Kemudian terjadi permasalahan di antara keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid. Ini Rasul berkata kepada Zaid, "Uzkurha alayya." sebutlah dia padaku. Dalam bahasa Arab, dzakara al-mar'ata itu artinya menyebut perempuan, itu artinya khotobaha, melamarnya. Wakil, dan ada yang menjelaskan kalau dzakara al-mar'ata itu artinya ta'arada li khidbatiha. Nyinggung-nyinggung tentang melamarnya. Sehingga apa makna uzkurha alayya? Uzkurha alayya, sebutlah Zainab padaku, artinya ya, lamarkanlah Zainab li ajli, untuk diriku, min nafsiha, lamarlah dirinya. Dan maknanya adalah iltamis nikah haha li, carilah pernikahannya Zainab li bagiku. Jadi Nabi meminta kepada Zaid untuk yang melamarkan. Padahal Zaid ini bekas suaminya Zainab. Nah, apa faedahnya Nabi kenapa lamarnya lewat Zaid mantan suaminya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid supaya tidak ada satupun orang yang berprasangka bahasanya hal ini terjadi karena paksaan tanpa ridho Zaid. Dan dipilihnya tindakan ini, meminta Zaid untuk melamarkan, ini di sini terdapat ikhtibar, terdapat ujian. Ini tentang bagaimanakah sebenarnya kondisi Zaid terhadap Zainab, apakah masih ada cinta ataukah tidak. Kalau dia berat, ini, maka masih tidak rela, karena kan ketahuan di sini. Maka Nabi sengaja memilih Zaid untuk melamarkan Zainab. Kalau Zaid kemudian mengatakan fantalaqtu, atau di teks di buku fantalaqa Zaidun. Ya, fangtolaka Zaidun, maka berangkalah Zaid sampai Zaid mendatangi rumah Zainab, dan ketika itu Zainab sedang menutupi adonan rotinya. Falamma ra'aituha azumat fi sadri hatta ma astati an andura ilaiha. Maka tatkala aku melihatnya, maka besarlah itu dalam dadaku sehingga aku tidak mampu memandanginya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, untuk menyampaikan bahasanya Rasulullah menyebut Zainab, yaitu melamar Zainab. Fawalaitu dhahri, maka aku palingkan punggungku. Dan aku putar tumitku. Fakultu, sehingga berarti ngomongnya ini tidak berhadapan. Namun Zainab ada di utara, misalnya Zaid itu ngadap ke selatan. Karena fawailah itu dhahri. Fakultu, kemudian kukatakan, ya Zainab, arsala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, yaitu mengutus diriku, yadhkuruka atau yadhkuruki, Nabi menyebut dirimu, yaitu melamarmu. Apa makna kalimat ini? Kata Al-Qurtubi, makna kalimat ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab dan Zaid mengetahui bahasanya Zainab itu cocok untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, cocok untuk menjadi bagian dari ummahatul mukminin, maka hasalalaha fi nafsihi, maka terwujudlah bagi Zainab dalam dirinya Zaid satu gambaran yang lainnya, penghormatan yang lebih daripada sebelumnya ketika dia masih jadi istrinya. sehingga Zaid itu memalingkan badannya, tidak mau berhadapan dengan Zainab. Itu adalah mubalaghatun fitaharruzi min ru'yatiha. Bentuk bersungguh-sungguh untuk menjaga diri karena tidak ingin melihat Zainab. Ini karena ketika itu ayat hijab belum turun. Ayat hijab turun setelah pernikahan Nabi dengan Zainab. Dan kenapa Zaid memalingkan punggungnya? Wasiyanatun liqalbihi minat ta'alluqi biha. Menjaga hati. Ya, menjaga hati supaya tidak lagi bergantung atau kemudian terkenang dengan Zainab. Ya, maka nanti dia khawatir kalau lihat Zainab, maka timbul perasaan, padahal ini sudah mau dilamar oleh Nabi. Maka Zaid memilih untuk membalikkan badan. Karena kenapa dimaknai demikian? Karena ayat hijab atau hijab belumlah disyariatkan ketika itu. Kemudian fakultu, kemudian aku katakan, tapi enggak ada ya di situ. Ya Zainabu abshiri, wahai Zainab bergembiralah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku yadhkuruki untuk melamarmu. Ini di situ enggak, di buku enggak ada. Lantas Zainab mengatakan, ma'ana bisani'atin syai'an hatta, kalau di sini astamira rabbi. Redaksi yang lainnya. Aku tidak akan melakukan sesuatu sampai aku meminta pilihan kepada Rabku. Artinya aku meminta pilihan kepada Rabku. Dan aku akan melihat bagaimanakah perintah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma makatat, kala Zainab ini memasrahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan telah sah dan betul-betul dia pasrah kepada Allah, maka Allah sendiri yang menikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zainab tidak memerlukan pada wali yang mengadakan akad nikah dengan Zainab. Oleh karena itu Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, falamma qada Zaidun minha watara zawajna kaha. Maka setelah Zaid menyelesaikan hajatnya dari Zainab, kami nikahkan engkau wahai Nabi dengan Zainab. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada sang Nabi hal di atas, dakhala alaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zainab bi ghairi waliyin, tanpa didahului, tanpa wali dan tanpa perbaruan akad nikah, wala takrir sodakin, dan tanpa penentuan besaran mahar dan hal-hal yang lainnya merupakan syarat sah pernikahan bagi kita. Dan ini min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ada satupun orang yang menirunya. Ini bi ijma'il muslimin, dengan sepakat kaum muslimin. Faqamat ila masjidiha, maka ibunda Zainab kemudian berdiri menuju masjidnya. Ini maksud dengan masjidnya adalah tempat salatnya di rumahnya, karena beliau mau salat istikharah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya salat istikharah. Ya, maka di sini menunjukkan musala rumah itu boleh disebut dengan sebutan masjid secara bahasa. Dan yang diinginkan adalah makna masjid secara bahasa, yaitu tempat salat, tempat sujud atau tempat salat. Karena ini ruangan salat di rumahnya Zainab disebut dengan sebutan masjidiha. Fawaid hadis ini, di antara kandungan hadis ini, sebagaimana judul bab dari Imam Nasa'i, disyariatkannya seorang perempuan salat istikharah ketika dilamar. Dan berdoa, dan doa seorang perempuan ketika dia dilamar sebelum memberikan jawaban iya ataukah tidak. Kemudian kandungan lain dari hadis ini, tergolong melamar untuk kemudian sahnya lamaran secara syar'i, tidak harus ke wali, ngomong ke perempuannya secara langsung itu sudah sah sebagai khitbah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Zaid untuk menyampaikan lamaran Nabi kepada Zainab. Nih, tidak ke walinya. Maka lamaran yang langsung ditujukan pada pihak perempuan itu sudah sah sebagai lamaran. Ya, meskipun ya budaya di masa kita ya yang dianggap betul-betul resmi melamar ya kalau ada kata orang Jawa rembuk tuwo. Kalau sudah kemudian komunikasi resmi dengan pihak walinya. Kemudian di antara pelajaran kandungan dari hadis ini, dianjurkan sholat istikharah bagi orang yang ingin melakukan satu hal, baik hal tersebut sangat jelas baiknya dan manfaatnya ataupun tidak. Karena dilamar oleh Nabi itu ya bisa kita katakan jelas baiknya. Meskipun demikian, Zainab binti Jahsyin, ibunda Zainab binti Jahsyin radhiallahu anha, istikharah terlebih dahulu. Maka istikharah tidak harus dalam perkara yang samar kebaikannya. Ini sesuatu yang zahirul khair, jelas ini baiknya, itu tidak mengapa ada salat istikharah terlebih dahulu sebelum memutuskan. Ini tentu kita semua sepakat bahasanya dilamar Nabi, artinya jadi istri Nabi, satu kebaikan yang sangat ini baik. Satu hal yang jelas baiknya dan manfaatnya. Namun ibunda Zainab tetap salat istikharah. Dan Nabi SAW tidak menyalahkannya. Ketika tentu Zaid akan memberikan laporan, laporannya bahasanya Zainab akan istikharah terlebih dahulu. Nabi tidak memberikan respon negatif untuk hal ini. Kemudian di sini menunjukkan siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan yang terbaik dan yang paling manfaat di dunia dan di akhirat. Dan di sini menunjukkan tidaklah mengapa seorang itu untuk melamar seorang perempuan dia kirim nih suaminya yang dulu. Nih, jika yang melamar ini mengetahui dan yakin bahasanya si suami atau si mantan suami tidaklah membenci hal tersebut. Sebagaimana Zaid dengan Zaid radhiallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan keistimewaannya Zainab radhiallahu anha karena dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibunda Zainab itu berbangga di hadapan para istri Nabi yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas, sesungguhnya Zainab binti Jahsyin radhiallahu anha itu berbangga di hadapan para istri Nabi yang lainnya dengan mengatakan, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sedangkan aku dinikahkan oleh Allah taala di atas dari atasnya langit yang tujuh. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Sya'bi adalah Zainab radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya aku memiliki tiga kelebihan dibandingkan istri-istrimu yang lain, wahai Nabi. Apa kelebihannya? Inna jaddi wajaddaka wahidun. Ya, kakek kita sama, karena Zainab sepupunya Nabi. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkanku dari atas langit sana. Kemudian yang ketiga, berarti yang penghubung pernikahan ya, antara diriku dengan dirimu adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Itu yang ingin saya bacakan berkenaan dengan halaman 25. Kemudian catatan untuk halaman 32 untuk riwayat Bukhari tentang pernikahan Jabir, mata zawajta, siapa yang kau nikahi. Maka Jabir mengatakan, tazawajtu thayyiba, aku menikahi janda. Maka Nabi mengatakan, malaka walil azara atau azari. Dan kemudian kata setelahnya itu ada dua cara baca. Ini kata setelahnya itu ada dua cara baca. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Mayoritas ulama membacanya dengan bil kasril lam. Faqad dabatahu al-aktsaru bi kasril lami. Maka mayoritas membacanya dengan lamnya di kasrah wali'abaha. Ini kalau dibaca li'ab, maka ini masdar dari mula'abah. La'aba yula'ibu, mula'abah dan li'aban. Maka wali'abaha itu semakna dengan mula'abah. Artinya main-main, janda-janda. Kenapa tidak gadis saja? Wali abaha, engkau bisa canda-canda dengannya, untuk main-main dengannya. Lain halnya dengan janda yang maunya apa maunya, to the point. Maka kalau ciri gadis enggak mau, enggak suka, to the point. Kemudian yang kedua, cara baca yang kedua, waqa'a fi riwayatil mustamli, terdapat dalam riwayat mustamli. Jadi Sahih Bukhari ada banyak yang meriwayatkan jalur-jalur naskah versi periwayatan. Nah, mayoritas versi riwayat Sahih Bukhari tadi bacanya li'abaha. Dan ada salah satu yang meriwayatkan Sahih Bukhari namanya Mustamli, kalau beliau membacanya bidhommil lami, lamnya di dhommah, walu'abaha wal murad bi ariqu, sehingga maknanya adalah lu'ab itu maknanya adalah air liur. Apa maksudnya? Fihi, kata Ibnu Hajar, isharatun ila massi lisaniha. Di kalimat ini kalau dibaca walu'abaha terdapat isyarat di antara bentuk bercumbu adalah menghisap lidah istri. Wa rasfi syafataiha, dan menghisap bibir istri. Wa dzalika yaqa'u 'indal mula'abati wat taqbili. Dan ini terjadi semacam ini adalah ketika suami mencium istrinya, wal mula'abah, dan main-main di antara suami dan istri. Komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang walu'abaha walaysa huwa biba'idin kama qala Al-Qurtubi. Ini beliau mengutip pendapat Al-Qurtubi. Kata Qurtubi memaknainya dengan walu'abaha itu satu hal yang tidak jauh dari kebenaran. Ya, itu catatan tambahan yang kedua. Kemudian mempertegas apa yang pernah kita baca tentang sifat zaujah as-salihah. Nabi katakan fadfar bidatitin taribat yadaka. Maka pilihlah yang baik agamanya. Jika tidak, maka engkau akan hidup kiri. Kemudian kita baca wa du'aun bil fakri. Maka ini adalah doa supaya orang yang ngeyel enggak mau ngikuti apa yang Nabi sarankan, Nabi doakan dengan doa jelek, yaitu kefakiran. Maka di sini penulis tidak memberikan catatan kaki semacam ini penjelasan dari siapa. Maka boleh jadi di antara pertanyaan penuntut ilmu, itu kan perkataan mu'asir. Adakah ulama dahulu yang seperti itu memaknainya? Maka seandainya ada pertanyaan semacam itu, maka jawabannya ada. Di antara yang tegas memaknainya ini adalah doa jelek bagi orang yang nikah hanya karena faktor, hanya kemana semata-mata faktor-faktor duniawi tanpa mempertimbangkan kualitas agama. Nabi doakan jelek, yaitu susah hidupnya, miskin dan kiri kehidupannya. Di antara yang tegas memaknainya demikian adalah penulis kitab Fiqih Syafi'iyah, I'anatut Thalibin. Dia mengatakan tentang makna fadfar bidatidin taribat yadak ay iltasakota biturabi, dua tanganmu akan nempel di tanah, kinayatun anil fakri illam taf'al. Ini adalah kinayah, bahasa kiasan, artinya kefakiran, yaitu illam taf'al, jika anda tidak mau melakukannya. Ini memilih calon pasangan dengan orientasi agama. Wastagnaita in fa'alta, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dan kekayaan in fa'alta, jika engkau melakukan apa yang disarankan, yaitu pilihlah yang baik agamanya. Ya, maka apa yang dimaksud dengan wanita yang baik agamanya? Di Fathul Mu'in, matannya I'anatut Thalibin, disampaikan wanita yang baik agamanya artinya definisinya adalah allati wujidat fiha sifatul adalati, dijumpai pada diri perempuan tersebut sifat adalah sifat yang menyebabkan kalau di pelajaran ilmu hadis menyebabkan seorang perawi itu disebut sebagai perawi yang adil. Nah, apa itu sifatul adalah? Ya, sebagaimana di pelajaran ilmu hadis. Maka wanita yang baik agamanya dia adalah hiya faqtu irtikabi kabiratin wa israrin ala saghiratin. Artinya tidak ada pada diri perempuan tersebut melakukan dosa besar dan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Maka sekedar tidak pernah berzina belum cukup. Berdasarkan definisi ini, sekedar tidak pernah berzina itu belum cukup. Ya, maka itu yang dimaksud dengan perempuan yang baik agamanya ada padanya sifat perawi yang adil, perawi yang terpercaya. Itu seorang perempuan yang jauh dari melakukan dosa besar, zina atau yang lainnya, zina, ghibah, menggunjing, dusta, dan yang lainnya. Tidak pula kemudian wanita yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini yang dimaksud dengan baik agamanya. Sehingga yang dimaksud dengan maksud pokok dari orang yang baik agamanya adalah amal. Maksud pokok dari yang namanya baik agamanya adalah al-amal. Masalah prakteknya. Bukan masalah kepandaiannya. Namun ketika jauh dari amal, meskipun tidak kita ingkari bahwasannya untuk supaya punya amal yang bagus, ya standarnya ya dia memiliki ilmu yang bagus. Sebagaimana kata Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, bahwasannya kesalehan itu memiliki dua rukun, yaitu al-ilmu wal-amal. Ya, kesalehan itu memiliki dua rukun, ilmu dan amal. Artinya orang yang betul-betul saleh, betul-betul baik agamanya, itu adalah dia adalah orang yang punya ilmu agama yang baik, kemudian ilmu agama yang baik ini diamalkan. Kalau sekedar ilmu agamanya bagus, namun amalnya kurang, maka dia tidak berada dalam tingkat kesalehan yang berkualitas atau kesalehan dengan kadar, dengan status unggul dan berkualitas. Demikian juga sebaliknya, jika semangat beramal namun kurang dalam masalah ilmu juga tidak akan bisa maksimal untuk meniti tangga-tangga derajat kesalehan. Tangga-tangga derajat kesalehan akan bisa dititi dengan baik manakala mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-amal. Semangat untuk menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu agama, kemudian semangat untuk mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya, perkenaan terakhir tadi kemarin kita baca tentang wanita yang dianjurkan untuk dinikahi adalah gadis. Maka disebutkan oleh Bujairimi, salah satu ulama fikih Syafi'iyah, beliau katakan wa fil baqarah salah satu fawaid, menikahi gadis itu memiliki tiga faedah. Ya, menikahi gadis itu kata beliau memiliki 3 faedah. Yang pertama, dia akan mencintai, betul-betul mencintai suaminya yang pertama, karena dia telah terbiasa dengannya dan telah menjadi karakter manusia secara umum. Ya, karakternya majbulatun alal unsi bi awali ma'lufin. Telah merasa nyaman dengan hal yang diakrapi yang pertama kali, baik itu tempat tinggal, ya, kendaraan yang pertama itu punya kenangan yang indah. Ya. Ini tempat tinggal yang pertama itu banyak kenangan yang tak terlupakan. Ini demikian juga suami yang pertama atau istri yang pertama. Adapun allati marasat arijal, adapun seorang perempuan yang sudah menikah dengan beberapa laki-laki atau sudah pernah menikah, maka boleh jadi dia tidak senang dengan sebagian hal dari suaminya yang baru, cuma karena alati tukhalifu ma'alifathu, cuma karena berbeda dengan biasanya. Ini berbeda dengan biasanya suaminya yang dulu, cuma sekedar tidak senang, bencinya itu karena enggak sukanya, karena enggak seperti itu dulu suami saya yang dulu. Tidak seperti itu perbuatannya, tidak seperti itu sikapnya. Padahal sikap ini nyaman-nyaman saja sebenarnya. Biasa-biasa saja. Namun karena biasanya tidak seperti itu, jadinya bisa tidak ridha gara-gara hal ini. Fatqaru az-zawja atsani, sehingga timbul tidak suka dengan suami yang kedua. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, namun faedah pertama ini tidak terwujud kalau sudah pernah pacaran sepertinya. Nih, karena ini hakikatnya lelaki yang kedua, bukan lelaki yang pertama di hatinya. Kemudian faedah yang kedua, anna dzalika akmalu fi mawaddatihi laha. Ya, bahasanya hal itu lebih sempurna dalam mawaddatihi laha, cinta suami kepadanya. Karena suami menyadari bahasanya dialah lelaki pertama di hati istrinya. Ya, maka dia bisa totalitas mencintai istrinya. Lain hanya kalau dia tahu saya ini lelaki ke-10 ini di hati wanita ini. Sudah pacaran 9 pacar, sudah punya 9 laki-laki sejak SMP kelas 1 pacarannya. Nah, ya, sampai kuliah. Nah, ini saya dihitung saya lelaki nomor 10 ini. Maka ini jadi ganjalan untuk bisa lepas gitu. Totalitas mencintainya. Namun kalau seorang laki-laki itu menyadari bahasanya dia adalah laki pertama di hatinya, maka dia bisa lebih leluasa untuk kemudian maksimal memberikan hatinya dan cintanya kepada istrinya tersebut. Kemudian yang ketiga, la tahun illa li zawjil al-awwali. Ya, wanita itu tidaklah rindu kecuali dengan lelaki pertama di hatinya. Sebagaimana perkataan penyair, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Malhubu ila lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu di mana saja cinta yang engkau inginkan. Tidaklah cinta yang sesungguhnya kecuali untuk kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata. Wahaninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah di muka bumi yang telah diakrapi oleh seseorang, namun rindunya selamanya hanyalah untuk rumah yang pertama. Kemudian berkenaan dengan masalah ini ada faedah perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan kama yustahabu nikahul bikri yusannu alla yuzawija al-waliyu ibnatahu illa min bikrin. Sebagaimana dianjurkan menikahi gadis, maka dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan bagi wali untuk tidak menikahkan anak gadisnya kecuali dengan bujangan. Min bikrin lam yatazawat qattun. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, sebagaimana laki-laki dianjurkan untuk menikahi gadis, maka beliau katakan wali juga dianjurkan. Dianjurkan, ini artinya tidak wajib, boleh saja tidak demikian, untuk tidak menikahkan anak gadisnya kecuali juga dengan perjaka. Alasan beliau, li'anna nufusa jubilat alal inasi bi awwali ma'lufin. Karena jiwa manusia itu memiliki fitrah merasa nyaman dengan yang pertama kali dia akrabi. Oleh karena itu buktinya ya, Nabi kita, teladan kita sallallahu alaihi wasallam, meskipun Khadijah telah wafat, beliau sering-sering nyebut Khadijah. Ya, sehingga perempuan yang paling dicemburui oleh Aisyah itu Khadijah. Nih, yang paling dicemburui oleh Aisyah itu Khadijah, bayangkan. Enggak pernah ketemu Khadijah, namun yang nomor satu dicemburui adalah Khadijah. Dan Aisyah minta kepada Nabi untuk tidak menyebut-nyebut Khadijah, dan Nabi menolaknya, tidak bisa. Nabi katakan tidak bisa. Di satu riwayat kemudian Nabi beralasan kenapa tidak bisa. Permintaan yang lainnya bisa saya turuti, namun kalau yang ini tidak bisa saya turuti. Bayangkan. Ya, permintaan yang lainnya okay, gitu, tapi kalau yang ini supaya diminta untuk tidak nyebut-nyebut Khadijah, tidak dituruti sama Nabi. Nabi mengatakan innaha awwalu nisa'i, karena dia adalah istriku yang pertama. Di dan di apa? Di riwayat yang lain ketika Nabi beralasan kenapa demikian, ini, kenapa suka nyebut-nyebut Khadijah padahal ini tentu sudah jauh lama dari ini ninggalnya Khadijah. Ini, karena Khadijah demikian berkesan di hati Nabi. Dengan Nabi mengatakan inni ruziktu hubbaha. Aku diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah untuk mencintainya. Maka hal yang menarik, Nabi tidak mengatakan bahasanya ini uhibbuha. Aku mencintainya, Nabi pelakunya. Namun Nabi mengatakan ketika berkenaan dengan cinta Nabi kepada Ibunda Khadijah radhiallahu anha, ini ruziktu hubbaha. Aku diberi karunia mencintainya. Jadi Nabi objek. Nabi jadi objek. Bukan sebagai pelaku. Nabi tidak mengatakan saya mencintainya, inni uhibbuha. Namun Nabi katakan inni ruziktu hubbaha. Aku diberi anugerah, diberi rezeki, diberi karunia, diberi sebuah pemberian. Pemberian itu namanya hubbu Khadijah. Pemberian Allah tersebut maknanya adalah adalah hubbu Khadijah, mahabbatu Khadijah. Mencintai Khadijah itu rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk diriku. artinya Mbak, satu hal yang sangat-sangat berkesan. Beliau merasa rasa cinta itu muncul bukan karena beliau mengupayakannya. Karena boleh jadi rasa cinta itu muncul karena diupayakan, dibuat untuk direkayasakan, ya, direkayasa supaya gimana mencintainya. Namun cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah beda. Beliau tidak melakukan upaya apapun. Beliau tidak melakukan upaya apapun. Namun muncul rasa cinta tersebut, rasa cinta yang besar tersebut kepada Ibunda Khadijah, Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga yang berperan, maka ini menunjukkan luar biasanya Ibunda Khadijah. Perbuatannya, tindaknya, tindak tanduknya, sikapnya itu menumbuhkan cintanya Nabi kepadanya. Menimbulkan cintanya Nabi kepadanya. Sehingga dalam masalah mencintai Khadijah, Nabi mengatakan bahasanya beliau bukanlah pelakunya. Beliau bukanlah pelaku cinta tersebut. Namun beliau objek dalam cinta ini. Artinya Ibunda Khadijah wanita yang sangat memikat. Wanita yang sangat memikat, sangat mempesona. Sehingga tanpa ada tindakan upaya untuk ingin mencintainya dan mencintainya, tiba-tiba sudah mencintainya. Ujuk-ujuk sudah jatuh cinta padanya. Tanpa tahu kapan ini datangnya cinta ini. Tanpa tahu kapan datangnya cinta tersebut, tiba-tiba sudah punya cinta yang demikian luar biasa. Kayak Ibunda Khadijah, sosok wanita yang seluruhnya mempesona, sikapnya, tindak tanduknya dan sebagainya. Padahal sebagaimana telah dimaklumi, Ibunda Khadijah jauh lebih tua daripada, jauh lebih berumur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua versi yang ada. Mau pakai versi 40 tahun ataukah versi 28 tahun. Dengan cuma ada dua pendapat. Antara 40 ataukah 28. Dan semuanya mengatakan Nabi ketika itu umurnya 25. Maka mau pakai versi A ataukah versi B, semuanya menunjukkan kalau Ibunda Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha lebih berumur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk timbul cinta yang demikian besar itu tidak harus istri itu lebih muda. Tidak harus kemudian istri itu kemudian lebih muda, kemudian istri muda lebih dicintai. Tidak harus demikian. Boleh jadi istri itu lebih berumur sebagaimana Ibunda Khadijah, namun cinta kepadanya demikian besarnya. Terakhir kita baca sampai mana? Sekarang putus. Kemarin yang awal. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kultu penulis Adabul Khidbah mengatakan walaysa fi hadha ma yaqtadi karahata zawaji bi thayyibi. Ya, sampai situ. Dan tidak ada pada hadis ini faedah yang menunjukkan dibencinya menikahi janda. Walakin matakan ar-rajulu bikran, namun jika lelaki itu perjaka, maka dianjurkan baginya untuk menikah dengan yang semisal. Lasiyama lebih-lebih lagi wa annahu yakunu qalilal khibrati, manakala dia adalah lelaki yang sedikit pengetahuannya dengan dunia wanita. Wa umurihinna, dan perkara mereka. Wa qad yaqa'u minhum ma la tahtamilu as-sayyibu. Sehingga karena dia tidak begitu kenal dunia wanita, karena tidak, ya boleh jadi kerabatnya itu jarang bergaul dengan kerabatnya yang wanita. Waktunya kauminhu, maka boleh jadi terjadi padanya si laki-laki perjaka ini satu tindakan-tindakan yang tidak tahtamilhu as-sayyibu. Tidak bisa disikapi dengan ihtimal, disikapi dengan sabar oleh seorang janda. Sehingga jadilah pernikahan perjaka dengan janda itu bisa menjadi sababan fil ifsad, sebab rusaknya hubungan di antara keduanya dan terjadinya berbagai macam problem. Bikhilafil bikri, lain halnya dengan gadis. Karena rasa cinta dengan suami yang pertama ghaliban ma umumnya itu terpatri dalam hati fi qalbiha, hati seorang istri yang ketika dinikahi dia adalah seorang gadis. Sehingga demikian kokohlah rasa cinta kepada suami minha pada diri si istri. Fala tasduru ila an amrihi, karena demikian cintanya maka jadilah si istri ini tidaklah berbuat kecuali berdasarkan ini perintah dan saran nasihat dari suaminya. Demikian juga kenapa dianjurkan nikah dengan gadis? Karena gadis ghaliban ma umumnya dia menjadi berpeluang untuk memberikan keturunan. Dan telah lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikailah al-wadudal waluda, perempuan yang besar cintanya dengan suaminya yang dan subur rahimnya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah umat nanti pada hari kiamat. Bikhilafi thayyibi, lain halnya dengan janda, maka boleh jadi dia punya anak. Bal hiya ghaliban ma takunu kadzalik, dan demikianlah umumnya ini janda identik dengan membawa anak. Ya, maka telah menyusahkannya kehamilan yang terdahulu dan melahirkan yang terdahulu. Dan boleh jadi taqa'asat, dia malas untuk al-injab, memiliki keturunan dari suaminya yang baru. Walahunna fi hadzal asr, dan wanita di zaman ini punya strategi yang menakjubkan, yang luar biasa untuk mewujudkan hal tersebut. Ketika dia tidak ingin tidak ingin punya keturunan dengan suami yang baru. Walarubama, dan boleh jadi dia serahkan dirinya lidzalika maratan, satu kali dia serahkan dirinya untuk itu supaya punya anak, dan dia cegah di marat berkali-kali. Bikhilafil bikri, lain halnya dengan gadis yang bahkan menyukai hal tersebut, yaitu ingin punya anak, bahkan memintanya. Wala tataqaddaru minhu, sehingga dia tidaklah keruh hatinya terhadap suaminya. Taqa'asa maknanya tahawana wa ta'akhara. Terjemah bebasnya malas, menunda-nunda, nanti-nanti. Kemudian selanjutnya karahiyatu tazawujil aqim, makruhnya menikah dengan yang tidak bisa ngasih keturunan, mandul. Dan kata orang diantara sebab mandul merokok, maka diantara yang perlu ditanyakan, dicari datanya perokok ataukah tidak, perokok ataukah tidak. Karena itu sebab kemandulan, dan dimungkinkan sebab kemandulan. Dan baru saja atau belum lama ada orang yang datang konsultasi ke rumah, ada problem suami istri, ya problemnya problem suami, ya masalah ini, dan kenapa sudah tidak bisa, kenapa tidak bisa memberikan nafkah batin, suaminya bilang, mungkin karena dulu saya perokok berat Ustaz. Nah, dulu perokok berat. Walidzalika oleh karena itu faqad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang telah diketahui kalau dia mandul. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan aku mencintai seorang perempuan yang punya zat hasabin punya hasab kemuliaan nenek moyang. Artinya punya status sosial, posisi sosial yang bagus, wa jamalin demikian juga dia cantik. Wa innaha la talitu. Namun dia mandul. Bolehkah aku menikahinya? Nabi mengatakan jangan. Kemudian datang kemudian kedua kalinya Nabi melarangnya, datang ketiga kalinya tetap Nabi katakan jangan. Maka Nabi ditanya tiga kali, dan semua jawabannya jangan. Kemudian setelah itu Nabi jelaskan kenapa jangan. Tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikailah yang besar cintanya kepada seorang suami dan yang subur rahimnya. Karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Dan ini dan hadis ini diberi judul bab oleh An-Nasa'i karahiyatu tazwijil aqimi, makruhnya menikah dengan mandul. Kemudian kemudian dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini tazawwaja imra'atan, pernah menikahi seorang perempuan. Fa'asabaha syamta, ya, maka perempuan yang beliau nikahi ini mengalami syamta. Ini syamta di kamus artinya bercampur rambutnya hitam dengan putih. Artinya mungkin menua atau keriput. Menua sehingga ya mungkin identik dengan menopause sehingga sudah tidak lagi mungkin berketurunan. Padahal beliau sangat masih menginginkan memiliki keturunan. Dan untuk kemudian mungkin kondisinya untuk kemudian berpoligami tidak memungkinkan, padahal sangat menginginkan keturunan sehingga talaqaha. Ya, kita tidak tahu detail kondisinya, cuma ada gambaran demikian. Ya, mungkin tadi wajah atau alasan kenapa beliau menceraikannya. Mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Fatallaqaha, kemudian beliau menceraikannya. Maka kemudian waqal Ibnu Umar mengatakan hasirun fil baiti khairun minal mar'ati la talitu. Ini tikar di rumah itu lebih baik daripada istri yang tidak melahirkan. Wallahi ma aqrabakunna syahwatan. Demi Allah, betapa dekatnya perempuan dengan syahwat. Walakin ini akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud al-waluda dan seterusnya. Ya, masalah kemudian apakah itu beliau mengatakan ini bukan karena masalah tidak lagi bisa memberikan tidak bisa membangkitkan syahwat, enggak. Ini bukan masalah itu. Dan beliau katakan ma'akrabakunna syahwatan. Ya, kalau masalah kemudian membangkitkan syahwat, syahwat biologis, maka itu masih. Namun bukan itu masalahnya. Namun kemudian beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza, maka dalam hal ini ya adalu dalalah, terdapat dalil yang sangat jelas dianjurkannya menikahi perempuan yang subur. Dan sebab kesuburan rahim untuk gadis lebih banyak dibandingkan janda. Peminhuna, karena alasan ini maka nikah dengan gadis lebih diunggulkan daripada dengan janda. Dan di zaman ini tersebar di tengah-tengah banyak anak-anak muda yang beliau jumpai di Mesir, berarti menikah dengan wanita yang mandul dan wanita yang sudah berumur, yang sudah tua, talaban lil mal wal tharwah, karena mencari harta dan kekayaan. Ini tahsilan untuk mendapatkan al-a'rad al-za'ilah, nikmat dunia yang hilang, yaitu harta. Fahaula, maka anak-anak muda semacam ini telah menyelisih perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa innama yubtaru an-nikahu lisakinah wal mawaddah warahmah. Nikah itu disyariatkan dalam rangka untuk mencari ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang, takatsur wan nasl, untuk memperbanyak keturunan dan punya keturunan, bukan untuk mencari kekayaan dan harta. Maka anak-anak muda semacam ini tepat padanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, taribat yadaka, semoga engkau kiri karena pilihanmu tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qul alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.